Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa umur kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan semangat kita kepada kita semuanya dalam melakukan ketaatan kepadanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, meneruskan pembahasan yang sebelumnya masih tentang masalah azan. Di antara pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui dalam masalah azan adalah masalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam azan. Para ulama rahimahumullahu jami'an menyebutkan banyak syarat dalam masalah azan ini. Yang pertama, azan harus dikumandangkan setelah waktu salat masuk. Azan harus dikumandangkan setelah waktu salat masuk, kecuali untuk waktu subuh. Kecuali untuk waktu subuh. Apabila azan dikumandangkan sebelum waktunya, maka azan tersebut dianggap tidak sah. Dan kewajiban azan belum gugur. Kalau kita katakan azan adalah fardu kifayah, maka azan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu salat tidak menggugurkan kewajiban dari kaum muslimin untuk mengumandangkan azan. Dan dianjurkan untuk mengumandangkan azan di awal waktu, ketika masuk waktu salat, ketika itulah waktu yang paling afdal untuk mengumandangkan azan, agar kaum muslimin tahu bahwa sejak saat itu mereka bisa melakukan kewajiban sholat, dan agar mereka bisa menjalankan sholat di awal waktunya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, kana Bilalun yu'adzinu idza zalat asy-syams. Dahulu Bilal mengumandangkan azan ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir, itulah awal waktu. ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Bilal tidaklah mengumandangkan iqamat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengimami kaum muslimin. Fa'idha kharaja aqama hina yarah. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, sahabat Bilal mengumandangkan iqamat ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memberikan pelajaran kepada kita tentang kapan waktu afdalnya azan dan kapan waktu iqamah. Waktu azan yang paling afdal adalah ketika masuknya waktu salat. Sedangkan kapan iqamah dikumandangkan afdalnya ketika muadzin melihat imam sudah datang. Ketika imam datang untuk mengimami kaum muslimin, maka ketika itulah muadzin mengumandangkan iqamah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini berkaitan dengan waktu-waktu selain subuh. Waktu-waktu selain subuh, azan harus setelah masuknya waktu sholat. Adapun di waktu subuh, maka di sana ada dua azan. Azan sebelum masuknya waktu subuh dan azan setelah masuknya waktu subuh. Tentunya ini berdasarkan pendapat yang paling kuat, karena di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwa di waktu subuh pun azannya cuma satu, yaitu azan setelah masuknya waktu salat. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah, dipilih juga oleh Imam Al-Thawri. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhurul ulama, yang mengatakan bahwa untuk waktu subuh disyariatkan dua azan. Azan yang pertama adalah azan untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. azan untuk membangunkan kaum muslimin dari tidurnya, atau azan untuk memberikan pengingat kepada orang-orang yang sudah sholat malam bahwa waktu subuh sudah dekat. Azan ini juga bisa bermanfaat bagi mereka yang ingin berpuasa, agar mereka bisa menyiapkan makan sahurnya dan menyantap makanan sahurnya. Ini azan yang pertama. Azan ini adalah azan yang sunnah. Ya, ini azan yang derajatnya dianjurkan, tidak sampai pada derajat wajib. Adapun azan yang kedua untuk sholat subuh adalah azan setelah masuknya waktu subuh. Dan azan ini adalah azan yang diwajibkan sebagaimana pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Azan yang diwajibkan untuk sholat subuh adalah azan setelah masuknya waktu subuh. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu azannya di waktu masih malam. Sesungguhnya Bilal azannya itu di waktu malam, belum terbit fajar shadiq. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu maktum. Maka makanlah kalian, minumlah kalian, sampai Ibn Maktum mengumandangkan azannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sana ada dua azan. Ada azan yang dikumandangkan oleh Bilal, ada azan yang dikumandangkan oleh Ibn Maktum. Azan yang dikumandangkan oleh Bilal itu azan sebelum masuknya waktu subuh. Sedangkan azan yang dikumandangkan oleh Ibn Maktum itu setelah masuknya waktu subuh. Dan ini menjadi bantahan yang telak. Untuk pendapat yang mengatakan bahwa di waktu subuh tidak disyariatkan azan kecuali hanya satu azan saja, yaitu azan setelah masuknya waktu subuh, sebagaimana pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri rahimahumallahu taala. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga adalah hadis dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamna'anna ahadakum adhanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'adhdhinu bilailin liyarji'a qa'imukum wa yuqidha na'imakum. Jangan sampai azannya Bilal menghalangi kalian atau menghalangi salah seorang dari kalian dari sahurnya. Karena Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam, agar orang-orang yang sholat malam itu mereka bisa kembali, maksudnya beristirahat, karena mereka sudah sholat malam. Sekarang sudah dekat waktunya dengan waktu subuh. Dan agar orang-orang yang masih tidur bisa terbangun, ya, azan tersebut untuk membangunkan orang-orang yang masih tertidur. Baik, ini menunjukkan ya bahwa di sana ada azan Bilal yang dikumandangkan sebelum waktu subuh. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama mengatakan bahwa azan yang pertama ini cukup untuk menggugurkan azan yang kedua, sehingga azan yang kedua menurut pendapatnya jumhur ulama hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat sebagian ulama, pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn al-Mundhir, juga Imam Ibn Hazm rahimahumallahu jami'an, yang mengatakan bahwa azan yang kedua itulah azan yang wajib, yaitu azan setelah masuknya waktu subuh. Sehingga kalau misalnya azan yang pertama dikumandangkan, maka kaum muslimin masih punya kewajiban untuk azan yang kedua ketika masuk waktu subuh. Apabila kaum muslimin hanya mengumandangkan azan yang kedua saja, maka itu cukup bagi mereka. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi azan yang wajib adalah azan yang kedua. Azan yang wajib adalah azan yang kedua. Dan azan yang wajib ini belum gugur ketika sudah dikumandangkan azan yang pertama. Dia harus dikumandangkan. Azan yang kedua ini harus dikumandangkan oleh kaum muslimin. Baik, ini yang berkaitan dengan syarat yang pertama. Syarat yang pertama untuk azan, azan harus dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Ya, inilah azan yang menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Ya, kalau kita lihat ya, khilaf dalam masalah azan di waktu subuh, sebenarnya ya tidak keluar dari syarat ini, karena kaum muslimin tetap wajib azan di sholat subuh ketika masuk waktu subuh. Hanya saja pembahasannya, apakah boleh azan sebelum waktu subuh? Jawabannya boleh, dan itu disyariatkan, itu disunnahkan. Dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, termasuk di antara sunnah yang sekarang sedikit yang melakukannya. Termasuk di antara sunnah yang sudah jarang dilakukan di zaman kita ini adalah mengumandangkan dua kali azan di waktu subuh. Ya, ini sekarang sudah jarang dilakukan, tapi masih ada yang melakukannya. Ya, saya dulu di Madinah sering mendengarkan azan yang pertama. Kalau di sana biasanya waktunya 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Dan tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah apakah waktunya 1 jam sebelum subuh ataukah waktunya setengah jam sebelum subuh, tidak ada masalah. Karena tujuan adzan ini sebagaimana saya katakan tadi, untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur agar mereka bersiap-siap untuk pergi sholat subuh. Untuk membangunkan orang-orang yang ingin berpuasa agar mereka bisa segera sahur. Untuk memberikan pengingat kepada orang-orang yang sudah bangun dan sholat malam agar mereka segera menyelesaikan sholat malamnya ya, dan istirahat. Ini tujuan dari adzan ini ya. Maka ya, tidak ada masalah ketika dikumandangkan 1 jam sebelum subuh atau dikumandangkan setengah jam sebelum subuh. Tapi yang jelas, adzan ketika masuk waktu subuh itu wajib dikumandangkan. Sehingga untuk seluruh adzan ya, 5 waktu harus dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Itu adzan yang bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Wallahu ta'ala alam. Syarat yang kedua adalah niyatul adzan. Niat untuk mengumandangkan adzan harus dari awal sampai akhir. Ya. Niat mengumandangkan adzan ini harus dari awal adzan. Kalau misalnya ada orang mengumandangkan takbir, dia tidak ada niat untuk adzan. Dia mengumandangkan takbir dengan suara lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu dia ada keinginan untuk adzan, maka dia harus mengulangi dari awal. Takbirnya yang tadi tidak cukup untuk dimasukkan dalam ibadah adzan. Karena apa? Karena dia tadi tidak ada niat untuk adzan. Dia niatnya takbir, dia niatnya zikir. Maka ya, itu tidak cukup untuk adzannya. Ketika dia ingin adzan, maka dari awal dia harus berniat untuk mengumandangkan adzan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Syarat yang ketiga yang harus terpenuhi dalam ibadah adzan adalah mengumandangkan adzan dalam bahasa Arab. Mengumandangkan adzan dengan bahasa Arab. Tidak boleh kita mengumandangkan adzan dengan bahasa lain. Bahkan dengan zikir lain yang mirip walaupun dengan bahasa Arab pun tidak dibolehkan. Jadi kita harus mengumandangkan adzan sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya ittiba. Ya. Kalau misalnya ada orang mengumandangkan azan dengan bahasa Inggris, maka azan itu tidak sah sebagai ibadah azan dan tidak menggugurkan kewajiban kaum muslimin untuk mengumandangkan azan. Begitu pula apabila seseorang mengumandangkan azan dengan bahasa Indonesia atau mengumandangkan azan dengan bahasa Turki atau dengan bahasa yang lainnya, ini tidak dibolehkan dan tidak sah sebagai azan. kewajiban kaum muslimin untuk mengumandangkan azan tidak gugur dengan hal tersebut. Harus dengan bahasa Arab. Dan harus dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada orang azan, Allahu a'zam, Allahu a'zam. Wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin illallah. Ini artinya hampir sama dengan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah yang seperti itu dibolehkan? Apakah sah sebagai azan? Jawabannya tidak. Ya, tidak sah sebagai azan. Karena tidak pernah ada contohnya azan seperti itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka bisa mengumandangkan azan dengan bacaan lain. Tapi tidak pernah ada seperti itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa yang seperti ini tidak dibolehkan. Syarat yang keempat, tidak adanya kesalahan dalam bacaan azannya yang kesalahan tersebut sampai mengubah makna. Tidak ada kesalahan dalam bacaan azannya yang kesalahan tersebut sampai mengubah makna. Kalau kesalahannya tidak sampai mengubah makna, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kesalahannya sampai mengubah makna, ini yang menjadi masalah. Dan apabila demikian, maka azannya tidak menggugurkan kewajiban kaum muslimin, tidak sah sebagai azan. Contohnya misalnya, ketika muadzin memanjangkan hamzahnya Allahu Akbar. Ya, hamzahnya Akbar. Misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini hamzahnya Akbar dipanjangkan. Atau hamzahnya Allah. Allahu Akbar. Ini mengubah makna 180 derajat. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Apa artinya Allahu Akbar? Artinya Allah, apakah dia maha besar? Allah, apakah dia maha besar? Ini sangat berbeda artinya dengan Allah maha besar. Karena ketika hamzahnya dipanjangkan, artinya jadi pertanyaan. Dia sedang mempertanyakan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kekufuran. Dan ini ya berubah maknanya hingga 180 derajat. Atau hamzah istifhamnya diawalkan Allahu Akbar. Ini juga tidak boleh ya. Ini 180 derajat. Apakah Allah maha besar? Artinya jadi seperti itu. Apakah Allah maha besar? Ini mempertanyakan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dalam membaca adhan yang seperti ini sampai mengubah makna, menjadikan adhan tidak sah. Maka jemaah sekalian rahimah dan rahimahkumullah, carilah orang-orang yang mengumandangkan adhan dan dia bisa selamat dari kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Yang disinggung oleh banyak ulama dan sekarang banyak diabaikan adalah azan dengan mat yang terlalu panjang dan dilenggok-lenggokkan. Ini dikatakan oleh para ulama makruh. Jumhur mengatakan ini makruh karena hal ini ya akan membiaskan makna kalimat-kalimat azan. Ya, ini akan membiaskan makna kalimat-kalimat azan. Ya, kadang-kadang orang tidak tahu ini sampai mana azannya, saking panjangnya. Hayya 'alal falah. Ini lahnya lah al-falah ataukah lah salah? Ini sampai hayya 'alal salah atau sampai hayya 'alal falah? Saking panjangnya akhirnya orang enggak tahu. Ini membiaskan makna dari kalimat-kalimat adzan. Jumhur ulama mengatakan memanjangkan adzan yang terlalu seperti ini dan melenggok-lenggokkannya menjadi makruh. Ini banyak diabaikan oleh orang-orang yang mengumandangkan adzan di zaman kita. Padahal ini disebutkan oleh para ulama di buku-buku fikih. Maka kalau ingin ya adzan dengan suara yang bagus ya, silahkan dipanjangkan, silahkan diindahkan, tapi jangan keterlaluan, jangan berlebihan. Kalau berlebihan maka menjadi makruh ya. Harusnya kalau kita mampu kita tinggalkan adzannya dengan adzan yang wajar dan tidak membiaskan makna kalimat-kalimat adzan. Baik, syarat yang kelima yang harus terpenuhi agar adzan sah adalah menjaga urutan kalimat-kalimat adzan sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjaga tertib kalimatnya. Ya. Tidak boleh dibalik-balik. Walaupun kalimatnya sama. Misalnya, ya. Allahu Akbarnya digabung di awal, 6 kali berarti. Nanti yang akhir enggak dibaca lagi. Atau mendahulukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan mengakhirkan asyhadu an la ilaha illallah, atau mendahulukan hayya 'alal falah dan mengakhirkan hayya 'alas salah, atau dengan yang lainnya, merusak urutan adzan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini bisa membatalkan ibadah adzan walaupun maknanya sama. Kenapa? Karena dalam beribadah kita harus sesuai dengan tuntunan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak. Amalan tersebut ditolak. Disinilah sisi ibadahnya. Ada sisi ta'abbudnya. Ada sisi ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkannya demikian. Maka kita lakukan yang seperti itu. Padahal secara logika kita, ya apa masalahnya? Kalau tidak urut apa masalahnya? Kata-katanya masih sama. Jawabannya, karena ini masalah ibadah. Disinilah kita harus mengesampingkan akal kita. Kita harus benar-benar Islam, menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah, kita lakukan seperti itu. Apa yang diinginkan oleh Allah, kita lakukan seperti itu. Syarat yang keenam, agar adzan seseorang menjadi sah adalah dia harus mengumandangkan adzan secara berkesinambungan, secara bersambung, tidak dipisah dengan pemisah yang panjang, dengan pemisah yang tidak wajar. Kalau misalnya ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah itu dia makan dulu. 3 menit kemudian dia teruskan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia wudu dulu. Selesai wudu, Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia azan sampai akhir. Azannya sah tidak? Jawabannya tidak sah, karena tidak berkesinambungan, tidak bersambung, tidak terpenuhi al-muwalah, karena adanya terpisah dengan pemisah yang tidak wajar, dengan pemisah yang sudah dianggap lama. Adzan itu harus sesuai dengan tuntunan. Kalau sudah panjang pemisahnya, maka mulai dari awal. Dan tidak ada yang berat dalam masalah ini. Ya, apa beratnya? Mengulangi kalimat-kalimat yang ringkas itu. Diulangi saja dari awal. Baik. Syarat yang berikutnya, adalah memperdengarkan suara azan kepada selain orang yang ada di sekitarnya. Memperdengarkan suara azan kepada selain orang yang ada di dekatnya. Ini ya menjadi syarat adzan bisa menggugurkan fardu kifayah. Kalau belum dilakukan ini, maka adzan yang dikumandangkan tidak menggugurkan fardu kifayah. Kalau misalnya ada orang adzan untuk dirinya sendiri, ya itu sah sebagai adzan dia, tapi tidak menggugurkan kewajiban kaum muslimin untuk mengumandangkan adzan di sebuah daerah. Karena fungsi adzan yang utama yang dikatakan oleh para ulama fardu kifayah adalah untuk memberikan pemberitahuan kepada orang-orang bahwa waktu sholat sudah masuk. Begitu pula untuk menampakkan syiar Islam di sebuah daerah. Dan hal tersebut tidak akan tercapai dengan adzan yang suaranya lirih. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farfa' sautaka bin nida. Maka angkatlah suaramu ketika azan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Zaid, allimhu bilalan fa innahu anda wa amaddu sautan mink. Ajarkanlah Bilal cara azan ini, karena sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih merdu dan suaranya lebih kuat dan lebih panjang daripada engkau wahai Abdullah ibn Zaid. Ya, ini menunjukkan bahwa azan itu memang tujuannya adalah agar didengar oleh banyak orang. Walaupun ya ini syarat yang diperselisihkan oleh para ulama, ya namun yang lebih kuat adalah pendapat yang menetapkan syarat ini, bahwa azan itu harus didengar oleh orang banyak. Kalau belum didengar oleh orang banyak, maka itu tidak memenuhi syarat sebagai azan yang bisa menggugurkan fardu kifayah. Karena tujuan azan itu. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sebenarnya suaranya itu suara yang pelan, Ustaz, tapi dia menggunakan speaker, sehingga walaupun suaranya pelan, speaker ini bisa menjadikan suaranya tersebar di tengah-tengah masyarakat? Jawabannya tidak ada masalah. Ya. Dan alhamdulillah di zaman kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyebarkan suara azan ini. Walaupun tidak harus mengangkat suara, ya. Suara kita bisa menyebar ke seluruh penjuru desa kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada masalah yang muncul di zaman kita. Masalah ini tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di zaman para ulama salaf. Apa masalah itu? Bolehkah azan dengan menggunakan rekaman? Bolehkah azan dengan menggunakan rekaman? Apakah itu sudah menggugurkan kewajiban untuk mengumandangkan azan? Jadi ketika masuk waktu sholat, kita bunyikan rekaman azan. Ini mungkin dilakukan oleh seseorang karena di daerah itu tidak ada orang yang bisa azan dengan suara yang bagus seperti azannya Masjidil Haram, seperti azannya Masjid Nabawi, atau seperti azannya Masjid Istiqlal dan yang lainnya. Akhirnya agar suaranya, suara azannya terdengar indah, akhirnya ada orang yang melakukan seperti ini. Jadi dia menghidupkan rekaman azan yang indah. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, apakah yang seperti ini dibolehkan? Apakah yang seperti ini sudah menggugurkan kewajiban? Jawabannya tidak. Tidak boleh melakukan yang seperti ini. Dan azan yang seperti ini tidak menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Azan itu amalan ibadah. Dan amalan ibadah itu harus dengan niat. Dan niat itu tidak ada ketika yang mengumandangkan azan adalah rekaman. Ya, rekaman tidak punya niat. Makanya tidak boleh, ya. Tidak boleh melakukan yang seperti ini. Azanlah. Kumandangkan azan walaupun suara tidak merdu. Walaupun suara tidak indah. Yang penting sudah mencukupi. Maknanya sudah benar. Ya. Walaupun sederhana, kumandangkan azan. Dan semua keutamaan tentang azan itu akan diberikan oleh orang yang demikian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang terakhir adalah masalah apakah boleh berbicara ketika azan? Di sela-sela azan apakah boleh berbicara? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada banyak pendapat dalam masalah ini. Iya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan dibolehkan. Ya. Dibolehkan untuk berbicara di sela-sela adzan apabila itu dibutuhkan. Ya. Apabila itu dibutuhkan, maka tidak ada masalah berbicara di tengah-tengah atau di sela-sela adzan. Hal ini berdasarkan beberapa athar, ya. Di antaranya athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah memerintahkan seorang untuk berazan di hari Jum'ah, yang ketika itu ya turun hujan lebat. Ketika muadzin sampai hayya 'alas shalah, maka sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengingatkan orang yang azan tersebut untuk mengganti bacaannya menjadi as-salatu fir-rihal. As-salatu fir-rihal, ya, artinya solatlah kalian di rumah-rumah kalian, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maka orang yang azan itu mengatakan, ma hadha, apa ini? Orang tersebut tidak tahu, ya, tentang sunnah itu. Tidak biasanya azan dengan kata-kata as-salatu fir-rihal, as-salatu fir-rihal. Ini karena konteksnya adalah azan di hari yang turun hujan deras di sana. Ketika diperintahkan oleh sahabat Ibn Abbas dengan perintah ini, orang ini malah mengatakan ma hadza. Akhirnya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab, fa'alahu man huwa khairum minni. Melakukan hal ini orang yang lebih mulia daripada aku. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak azan, tapi beliau memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk melakukan hal ini. Ini menunjukkan ya bahwa berbicara di sela-sela azan itu dibolehkan. Ada juga ya seorang sahabat yang bernama Musa ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengumandangkan azan di askar, ya, di tempat pasukan. Ketika beliau sedang azan, beliau memerintahkan budaknya untuk melakukan sesuatu untuk dia. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat ini memandang hal tersebut tidak ada masalah, ya. Dan tidak dinukil dari orang-orang yang ada ketika itu bahwa mereka mengingkari perbuatannya Musa ibn Abdullah. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan sahabat ini bisa dijadikan sebagai hujjah, karena tidak ada yang mengingkari dari sahabat yang lainnya. Intinya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, berbicara di tengah-tengah azan itu tidak membatalkan azan, dibolehkan, ya, sebaiknya dihindari apabila tidak ada kebutuhan untuk itu. Tapi apabila ada kebutuhan untuk berbicara, maka tidak ada masalah, ya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan adzan dan iqamah. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah sah adzan menggunakan rekaman di HP atau komputer karena masjid di kampung jarang ada yang mau adzan karena kesibukan bekerja? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah saya singgung dalam materi tadi bahwa yang seperti ini tidak sah sebagai adzan. Yang seperti ini tidak sah sebagai adzan. Ya, itu bisa didengarkan. Tapi dianggap tidak ada yang mengumandangkan adzan. Kenapa? Karena adzan itu ibadah. Dan ibadah itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Semua amalan itu tergantung niatnya. Sedangkan ini tidak ada niatnya. Apakah rekaman itu ada niatnya? Jawabannya tidak ada. Bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya adalah azan sendiri. Ustaz, tidak ada yang bisa mengumandangkan azan. Tidak ada orang yang punya waktu untuk mengumandangkan azan. Jawabannya, siapa yang membunyikan rekaman itu? Siapa yang menghidupkan rekaman itu? Bukankah ada orang yang menghidupkannya? Jawabannya iya. Dia kenapa tidak adzan? Harusnya dia bisa adzan. Adzan itu sesuatu yang mudah. Kalau tidak hafal, silakan ditulis saja di kertas. Dan adzan semampu dia. Tidak harus dengan suara yang indah. Tidak harus dengan suara yang merdu. Dengan lagu yang syahdu, tidak harus ya. Tidak harus dengan irama-irama yang sebagaimana kita dengar ya dari para muadzin-muadzin terkenal. Tidak harus. Adzan itu bisa sederhana banget. Ya. Saya pernah ke kota Riyadh ya. Di sana ada masjid, lupa saya nama masjidnya. Subhanallah, adzannya sangat sederhana sekali. Lurus semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lurus, tidak ada belokannya. Tidak ada lenggokan sama sekali. Apakah yang seperti ini tidak dimampui oleh orang yang membunyikan rekaman itu? Jawabannya, ya. Sangat jauh ya kemungkinan dia tidak bisa seperti itu. Maka ya, solusinya adalah orang yang tadinya membunyikan rekaman itu, dia yang mengumandangkan azan. Ya, dia yang mengumandangkan azan. Kalau tidak demikian, ya maka azan yang dibunyikan dari rekaman itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari penanya, Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Fenomena yang sering terjadi, masjid sepi dari jamaah. Bagaimana dengan seorang muadzin yang merangkap adzan, iqomah dan menjadi imam? Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Syukran. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bolehkah seseorang merangkap ya sebagai muadzin juga sebagai imam? Karena keadaan sepinya masjid dari kaum muslimin. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi kita dalam mengingatkan kita sebagai kaum muslimin agar kita meramaikan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masjid itu disebut oleh Allah sebagai rumah Allah. Di antara tujuan atau hikmah disebutnya masjid sebagai rumah Allah adalah untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin agar mereka mendatangi rumah itu. Karena itu adalah rumah zat yang mereka cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rumah yang memberikan mereka nikmat, memberikan mereka rizki, memberikan mereka kelapangan, kemudahan, dan seterusnya. Itu adalah rumah Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan hidayah kepada mereka. Maka jemaah kaum muslimin yang laki-laki yang sudah mencapai usia baligh, ramaikanlah masjid-masjid Allah ini, ramaikanlah rumah-rumah Allah, tampakkan bahwa kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tampakkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih sekali ketika melihat kaum muslimin hanya semangat untuk membangun masjid dengan megah, membangun fisiknya, tapi setelah itu mereka biarkan, setelah itu mereka abaikan, mereka tinggalkan, mereka tidak perhatikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, lebih baik masjid itu sederhana tapi benar-benar diisi oleh kaum muslimin. Lihatlah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sederhana. Kalau kita melihat riwayat-riwayat tentang Masjid Nabawi, di awal-awal Masjid Nabawi dibangun itu beralaskan tanah beratapkan langit. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan sholat subuh beliau sujud. Para sahabat ketika itu melihat ada bekas tanah yang melekat di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tanahnya becek karena di malam harinya turun hujan. Beralaskan tanah. Di sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya memakai alas kaki ketika sholat. Kemudian malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan alas kakinya karena di bawah alas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kotoran najis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan alas kakinya dan ketika itu para sahabat di belakang beliau melepaskan semua alas kakinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya terlihat di situ bahwa masjid ketika itu sangat sederhana. Sampai-sampai mereka sholat pun masih pakai sandal. Dan mereka beratapkan langit. Tapi lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun sangat sederhana seperti itu, masjidnya menjadi sangat ramai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika masjidnya kurang dari jamaah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah punya keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah punya keinginan seperti ini. Itu menunjukkan betapa sedihnya beliau ketika masjid beliau tidak ramai. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayo ramaikan masjid-masjid Allah ini. Ayo ramaikan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Subhanallah, setiap langkah Allah sudah janjikan pahala. Melangkah ketika pergi ke masjid dan ketika pulang ke masjid, Allah janjikan pahala, Allah janjikan ampunan dosa, Allah janjikan tingkatan derajat. Belum lagi ketika menunggu sholat. Ketika kita sampai di masjid, sholat belum didirikan, sholat belum dimulai, kita harus nunggu. Ketika kita menunggu sholat, dianggap sholat. Dan ketika kita menunggu sholat seperti itu, selalu didoakan oleh malaikat. Ya, selalu didoakan oleh malaikat. Allahumma firlah, Allahumma arham. Ya Allah ampuni dosa-dosa dia, ya Allah rahmati dia. Kurang apa lagi? Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia hanya sebentar. Dan tujuan kita hidup di dunia, tujuan utamanya adalah beribadah, bukan mencari dunia. Memang kita juga diperintahkan untuk mencari dunia, tapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah jauh lebih kuat daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala mencari dunia. Dalam masalah ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dalam masalah rizki, Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampai demikian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak penjelasan bahwa dalam masalah rizki kita sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun hewan yang hidup di muka bumi kecuali Allah telah tanggung rizkinya. Ya, intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak bisa lebih semangat dalam beribadah, terutama beribadah untuk meramaikan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, ya paling tidak kita harus berusaha untuk menyemangati diri untuk meramaikan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar rumah-rumah tersebut benar-benar lebih besar manfaatnya bagi kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Demikian jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.